Bismillah, Ustaz, tolong jawab secara komprehensif. Karena ini sangat penting untuk kaum muslimin. Saya pernah mendengar hadis dari sahabat Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah di masa Hajj fitnah, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Pertanyaannya, apa yang dimaksud masa Hajj fitnah dalam hadis yang mulia? Apakah konflik antara Iran vs Amerika, Israel serta sekutu-sekutunya termasuk dalam cakupan makna Hajj dalam hadis atau konflik yang lainnya? Jawabannya, kata para ulama, mencakup semua permasalahan, semua bentuk keributan. Apakah antara sesama muslim atau muslim dengan orang-orang kafir? Atau sesama orang-orang kafir, sesama musuh Islam. Contoh sekarang, ini adalah peperangan sesama musuh Islam antara Iran dan Amerika dan sekutunya Yahudi. Sama-sama musuh Islam yang punya sejarah berdarah terhadap umat Islam di masa modern. Dan pembantaian yang dilakukan orang-orang Syiah terhadap umat Islam di masa modern ini, itu mengalahkan pembantaian Yahudi. Orang-orang Syiah jauh lebih banyak, jutaan mereka bantai. Contoh pembantaian yang dilakukan oleh Iran terhadap kaum muslimin di Suriah. Rezim Suriah itu kecil. Syiah di Suriah itu lemah. Kenapa mereka bisa membantai banyaknya umat Islam di Suriah? Karena didukung oleh Iran. Masih banyak lagi pembantaian di Yaman, di Bahrain, di mana-mana. Iran itu terlibat. Ini termasuk semua, bahkan termasuk semua maksiat. Semua maksiat itu juga disebut fitnah. Maksiat semakin merajalela, maka berarti fitnah semakin membesar. Di saat itu, ibadah kepada Allah semakin ditekankan. Karena itu adalah penyelamat di masa fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya, beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku. Begitu pula beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mujrim kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk melakukan amal berbagai macam fitnah yang akan datang seperti potongan-potongan malam yang kelam. Makin hari makin gelap, makin tidak jelas. Di pagi hari ketika itu, seseorang beriman, di sore hari sudah menjadi kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Lihat, ini juga fitnah yang dibicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah terbesar, kekufuran dan kesyirikan. Menjual agama demi dunia, menukar akidahnya demi sedikit kesenangan dunia. Jadi fitnah itu luas cakupannya, mencakup semua bentuk penyelisihan terhadap syariat. Maka di masa-masa fitnah merebak, kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Itu adalah solusi agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak di rumah demi memperbanyak ibadah ketika terjadi masa-masa fitnah tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap yang tepat bagi seorang muslim ketika menyaksikan konflik antara Syiah Iran dengan Yahudi Amerika, serta sekutu-sekutunya? Karena bertebaran di media sosial, orang-orang berkomentar mendukung Iran untuk memborbardir negara Yahudi, Amerika, serta sekutu-sekutunya. Apakah yang seperti ini sikap yang tepat? Jawabannya, kalau mereka berperang, kita senang. kita dukung. Biar sama-sama hancur. Karena dua-duanya musuh Islam. Ini adalah cara Allah memalingkan mereka dari menzolimi umat Islam. Antara mereka sama-sama musuh Islam, saling menghancurkan. Kan bagus. Kalau tidak begitu, Yahudi membantai umat Islam di Gaza dan di Palestina secara umum. Begitu pula Iran. Kalau enggak begitu, yang dia bantai adalah umat Islam. Jadi kita doakan saja supaya sama-sama hancur. Jadi kita dukung dua-duanya. Iran menyerang Yahudi, kita dukung. Yahudi menyerang Iran, kita dukung. Coba antum lihat catatan. Lebih banyak Iran membantai umat Islam daripada negara Yahudi. Cuma mereka pandai bermain kata-kata dan pandai menipu kita. Seakan-akan mereka pahlawan Islam. Membela Islam, musuh Amerika. Padahal mereka adalah musuh Islam. Entahlah mereka musuh Amerika beneran atau cuma sandiwara.